dibaca bagaimana penjelasan para ulama dan para sahabat, dan sanadnya ada yang sahih, ada yang hasan. Bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang membolehkan nyanyian itu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun yang membolehkan nyanyian atau musik, tidak ada. Jadi ini perkataan yang dibuat-buat oleh Muhammad bin Tahir. Kemudian yang ketiga yaitu alasan bahwa kita ini senang kepada seni. Jadi manusia ini perlu kepada hiburan. Jadi jangan sampai peku manusia ini. Itu alasan orang-orang yang membolehkan musik, nyanyian itu. Sebenarnya harus ada hiburan. Penjelasan ini dibawa juga oleh Yusuf Qardawi. Bahwa hati manusia, insting manusia, gharizah manusia ini senang kepada hiburan. Nah, kita lihat bahwa syariat Islam ini merupakan wahyu dari Allah. Dan peraturannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kita lihat mainan yang mana yang dibolehkan menurut syariat Islam. Mainan yang mana yang tidak dibolehkan. Jadi jangan semua orang mengatakan bahwa mainan itu semuanya boleh karena sebagai hiburan. Tidak ada beberapa mainan yang memang diterangkan hadisnya sahih dan hasan itu yang kita pakai. Kalau yang diterangkan bahwa itu haram, ya kita harus tinggalkan. Seperti diterangkan tentang catur, diterangkan oleh para ulama tentang haramnya. Main kartu diterangkan tentang haramnya. Kemudian main yang lain diterangkan juga tentang haramnya. Ada beberapa yang dibolehkan. Ya, ada beberapa yang dibolehkan. Yang dibolehkan ini yang kita ambil. Yang dibolehkan ini. Seperti orang latihan kuda, latihan memanah. Nah, kalau yang seperti ini dibolehkan, ya dibolehkan menurut batasnya. Tidak bebas. Kalau diterangkan bahwa ini haram menurut syariat, ya sudah haram mutlak. Tidak lagi orang beralasan bahwa ini perlu hiburan segala macam. Syariat memberikan. Jadi syariat lebih tahu, Allah lebih tahu tentang bagaimana hiburan yang cocok bagi manusia. Itu Allah tahu. Karena Allah pencipta manusia. Jadi jangan kita mendahului Allah. Allah pencipta manusia, Allah tahu yang mana yang cocok dengan manusia, yang mana yang tidak, Allah tahu. Ini bakal menyesatkan, ini tidak, Allah tahu. Allah alim, alimun khabir, maha tahu Allah. Nah, di sini disebutkan oleh Qardawi bahwa Qardawi mengatakan annal ghina tastarihu ilaihi nufus. Bahwa nyanyian itu bisa mengistirahatkan jiwa. Waktu tribulaul qulub, kemudian hati itu bisa tenang, merdu. Wa tan'amu bihil adzan, kemudian enak didengar nyanyian itu. Jadi itu tidak apa-apa. Jadi mengatakan bahwa nyanyian itu tidak apa-apa. Nah, ini dibantah oleh para ulama. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasan Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim ini sebelum lahirnya Qardawi sudah menjelaskan. Yang mana saja yang lezat-lezat, yang enak itu yang dibolehkan menurut syariat. Jadi jangan semua yang lezat itu halal. Semua yang enak itu halal, tidak. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, juz 1, halaman 527. Juz 1 halaman 527. Kata Ibnu Qayyim begini. Fa inna jihata qawli syai' mustalazzan lil hasa mulaiman laha la yadullu ala ibahatihi wala tahrimihi wala karahati wala istihbabih. Fa inna hadhihi al-ladzah takunu fima فيه الأحكام الخمسة تكون في الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباح فيقف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة وأن لذة لا ينكرها من له طبع سليم وهل يستدل بوجود اللذة الملائمة على هذا اللذة الملائمة حتى وهل خلت غالب المحرمة من اللذات Wahal aswatul ma'azif allati sahhanin Nabi SAW tahrimuha. Wa anna fi ummati man yastahilluha bi asahi isnad. Wa ajma'a ahlul ilmi ala tahrimi ba'diha. Wa qala jumhur bi tahrim jumlatiha. Kata Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu dianggap lezat, cocok itu dengan perasaan, itu tidak menunjukkan kepada bolehnya, haramnya, makruh atau mubah atau sunnah. Tapi kita harus lihat bahwa kelezatan-kelezatan, enaknya sesuatu itu tetap di situ ada hukum yang lima. Ahkamul khamsah, yaitu bisa jadi itu haram, bisa jadi itu wajib, bisa jadi itu makruh, bisa jadi itu mustahab, bisa jadi itu mubah. Ya, kita lihat bagaimana penjelasan syariat tentang masalah yang enak, yang lezat itu bagaimana. Jadi tidak setiap yang merdu, enak itu langsung kita anggap bahwa itu mubah, itu halal. Kita lihat. Ini sama saja dengan orang yang menghalalkan zina. Bagi orang berzina dianggap itu adalah lezat bagi orang yang berzina. Bagi orang yang minum khamar itu lezat. Enak minum khamar itu. Bagi orang yang sering minum khamar, dianggap lezat minum khamar itu. Enak minum khamar itu. Apakah berarti bahwa dengan lezatnya itu kemudian tidak ada hukum haram tentang itu? Seperti kata Ibnu Qayyim, seperti tentang suara-suara musik yang sudah sah dari Nabi tentang haramnya. Apa masih? Dan diriwayatkan oleh umat Islam ini dengan sesah-sah sanad bahwa nanti di antara umat ini ada yang menghalalkan dan telah sepakat para ulama tentang haramnya musik ini. Apakah kita katakan ini lezat dalam pendengaran? Tidak bisa. Jadi kita mengatakan suatu itu lezat, tidak bisa. Lezat itu menunjukkan bahwa perkara itu mubah atau halal. Jadi penjelasan ini, penjelasan yang diada-adakan oleh orang yang mencari jalan keluar untuk kemaksiatan, untuk kesesatan. Jadi soal seni, Islam ada memberikan dan diberikan waktu, tidak seluruh waktunya untuk maksiat. Astagfirullahaladzim, tidak seluruh waktunya untuk syair, tidak. Jadi seluruh waktu Islam itu, umat Islam ini untuk ibadat. Adapun syair dibolehkan sebentar, seperti nanti diterangkan bahwa hadis Aisyah itu. Kemudian yang keempat, bantahan yang keempat yang dilakukan oleh orang-orang yang membolehkan musik dan nyanyian, yaitu perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa dia mengatakan musik itu mubah dan musik itu menambah ketaatan kepada Allah SWT. Kita lihat lagi jawaban Ibnul Qayyim. Menambah ketaatan, bahwa hati ini bisa jadi khusyuk dengan nyanyian. Kita lihat penjelasan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahkan, juz 1 halaman 248. Hadza, setelah membawakan riwayat-riwayat para sahabat, kata Ibnul Qayyim, hadza min adall syai'in ala fiqhi sahabah fi awal ahwalil qulub wa a'maliha ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهم وأنهم هم أطباء القلوب دون المنحرفين عن طريقتهم الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل وهكذا والله فعل والله فعلوا بكثير من الأدوية التي رقبوها أو بأكثرها تتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى وحدوث أمراض مزمنة لم تكن في السلف والعدول عن الدواء النافع الذي رقبه شارع والميل المارض إلى ما يقوي مادة المريض فاشتد البلاء وتفاقم الأمر وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى وقام كل جهول يطبب الناس. Kata Ibn Al-Qayyim setelah membawakan riwayat dari para sahabat, inilah dalil yang paling jelas tentang fikih sahabat. Jadi para sahabat itu kalau mendengar nyanyian, mereka menutup telinganya. Mereka menjauh. Ada orang yang bernyanyi, diusir oleh mereka. Ini, mereka lah orang-orang yang fakih. Mereka mengerti tentang keadaan hati. Para sahabat itu mengerti tentang keadaan hati. Mereka tahu yang mana obat, yang mana penyakit, mereka tahu. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud, al-ghina yunbitun nifaq fil qalb. Jadi kata-kata al-ghina yunbitun nifaq fil qalb itu bukan sabda Rasul, tapi perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bahwa ghina, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Bagaimana air itu menumbuhkan rumput. Mereka adalah atibba'ul qulub. Mereka adalah orang-orang yang mengobati hati. Dokter-dokternya mereka itu. Mereka tahu bahwa ini akan membawa kepada mafsadah. Mereka katakan, jauhkan. Berlainan, berbeda dengan orang-orang yang menyimpang dari jalan mereka. Yaitu mereka mengobati penyakit hati itu dengan sebesar-besar penyakit. Jadi mereka punya penyakit hati, berbuat maksiat. Dia obati dengan penyakit yang paling besar, yaitu musik dan lagu. Ini penyakit yang paling berat. Lagu dan musik penyakit yang paling berat. Sebab orang yang melakukan itu dikatakan fasik. Orang yang melakukan itu ditolak syahadatnya, kata Imam Syafi'i. Orang yang seperti itu talazzud, kata Imam Hanafi, kufur mereka itu. Nah sekarang, orang mau mengobati hati, jadi hati ini bisa tenang, bisa mendekatkan diri kepada Allah, dengan penyakit yang paling besar. Yaitu nyanyian. Jadi seolah-olah mereka mengobati penyakit mereka dengan racun yang membunuh. Jadi mereka mengobati hati mereka, penyakit hati mereka dengan racun yang membunuh. Dan mereka berbuat demikian dengan berbagai obat-obat yang mereka lakukan. Jadi obatnya itu mereka anggap nyanyian. Jadi kalau lagi pusing, lagi susah, akan setel lagu. Umum di masyarakat terdengar seperti itu. Jadi kalau kita lagi pusing, lagi ahsan kita, kalau musik, lagi. Ini diharamkan dalam Islam, tidak dibenarkan. Dan omongan ini omongan yang tidak baik. Dan tidak boleh juga dipakai untuk sabtoh. Dipakai untuk sabtoh, lagi untuk khaza, orang-orang yang tidak mau dengarkan, kemudian di khaza. Kemudian dibawakan lagu atau kaset nyanyian. Ini orang-orang yang berat hukumnya. Yang harus diusir menurut syariat Islam. Kemudian bertemulah antara sedikitnya dokter wa kasratul mardho, dan banyak orang yang sakit. Ya, orang yang mengerti tentang penyakit itu sedikit, kemudian yang sakit banyak sekali. Kemudian terjadilah penyakit-penyakit yang menjaman, yang tidak pernah terjadi pada masa salaf salaf. Nah, sekarang ini orang menolak din, menolak syariat Islam ini karena penyakitnya sudah karatan, sudah penyakit yang menjaman, penyakit yang susah diobati. Karena hati itu sudah dipenuhi dengan hawa nafsu, dengan nyanyian. Kemudian mereka berpaling dari obat yang menyembuhkan, bagaimana yang disebutkan oleh syariat. Dan orang-orang yang sakit ini condong kepada apa-apa yang menguatkan penyakitnya. Sehingga bertambah penyakit itu, bertambah bala, bertambah musibah. Jadi musibah itu bertambah, bala itu musibah, bala itu bertambah, azab itu bertambah. Karena banyaknya orang yang bernyanyi, banyaknya musik. Watafaqqama al-amr, bertambah hitam pekat urusan ini. Wamtala ad-dur, kemudian penuhlah rumah-rumah dan jalan-jalan serta pasar-pasar itu dari penuh dengan orang-orang yang sakit. Jadi kalau kita lihat orang yang senang main musik, di rumahnya ada musiknya, mereka adalah orang-orang yang sakit, kata Ibnu Qayyim. Kemudian setelah itu setiap orang yang bodoh mengobati dirinya. Jadi orang yang bodoh ingin hatinya tenang, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya dengan musik, dengan lagu. Nah, orang-orang yang bodoh itu seperti lagu gambus, lagu yang lain. Itu orang sakit itu mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya bertambah banyak penyakit-penyakit itu. Waliyah. Yang mereka pakai, Aisyah pernah diberikan kebolehan oleh Nabi, diperintah bagaimana disebutkan oleh Al-Bari dalam kitabnya Adabul Zifaf, yaitu Aisyah dikatakan begini, ya Aisyah, apakah tidak ada lahun, apakah tidak ada lagu apa ini apa suatu tuh syair Ini. An-Nubay binti Muawid Afra qalat ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala hina bunya alayya fajalasa ala firashin ka majlisika minni fajalat juwairat lana yadribna bidduf wa yandukna man kutila min abai fi badar idh qalat ihdahunna wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin faqala da'i hadhihi wa quli billadhi kunti taqulin akhrajahu al-Bukhari wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa ghairuhum. Dari Rubayy binti Muawid bin Afra, dia berkata Nabi SAW datang ketika aku nikah di pesta perkawinan, datang ke rumah saya di pesta perkawinan saya. Rasulullah duduk di atas tikar, kemudian jarak antara beliau dengan saya seperti jarak antara saya dengan kamu. Maka beberapa jariah segera memukul rebana sambil memuji-muji orang tua mereka yang mati di pedang di perang Badar. Kemudian jariah itu berkata, sesungguhnya di antara kita ada seorang nabi yang mengetahui masa yang lalu. Kemudian Rasulullah tegur, jangan kamu nyanyi seperti ini, jangan kamu bersyair seperti ini. Aku tidak tahu tentang urusan yang besok akan terjadi. Jadi langsung ditegur, kalau salah langsung ditegur. Ya, syair itu kalau salah langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Syair seperti yang tadi, seperti yang tadi saja. Jangan kamu ucapkan yang seperti ini. Tinggalkan omongan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Kalau ada berapa lagi yang lain. Itu perbedaan antara yang halal dengan yang haram itu memukul duf. Nah, dari hadis itu ada orang beranggapan bahwa duf itu, bahwa musik itu halal. Apa penjelasan Imam Muslim, kemudian penjelasan Bukhari dalam menjelaskan hadis ini, kata dia bahwa ini membolehkan hadis ini, kata Imam Bukhari, apa Ibnu Hajar dalam Fathul Bari atau dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi berkata hadis ini membolehkan orang memukul duf pada waktu perkawinan. Kemudian yang kedua, pada waktu Id, bagaimana dinukil juga oleh Syekh Albani. Ibnu Taimiyah juga menukil demikian. Artinya dibolehkan pada waktu perkawinan dan pada waktu Id. Dan itu sebentar saja dibolehkan. Dan ini khusus karena ini yang rukhsah. Jadi setelah ayat dan hadis mengatakan semuanya haram, kemudian ini dibolehkan. Berarti ini saja rukhsahnya, cuma ini saja. Tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Jadi mereka beranggapan karena duf boleh, maka yang lain juga boleh. Ini tidak bisa. Jadi penjelasan seperti ini tidak dibenarkan. Jadi mereka mengambil dalil yang seperti ini tidak dibenarkan. Pengambilan dalil mereka adalah salah, keliru. Dan juga yang nyanyi di situ adalah bintain saghiratain dunal buluk. Dua anak kecil dunal buluk yang belum dewasa. Anak kecil. Jadi yang bersyair itu anak kecil. Kemudian isinya, isinya min abiyatil Arab fi wasfi syaja'ah wal huruf wa makarimil akhlaq. Jadi yang dibolehkan itu syairnya wasfi syaja'ah, mensifatkan tentang keberanian. Jadi mereka bersyair tentang keberanian bapak mereka waktu di Badar. Wal huruf tentang peperangan. Wa makarimil akhlaq tentang akhlak-akhlak yang mulia. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Bukan seperti yang diterangkan oleh siapa? Oleh Qardawi dalam kitabnya Halal Haram. Dan diikuti oleh yang lainnya. Jadi disebutkan dalam hadis seperti penjelasan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz yang kedua, walaisata bimughanniyatain, bahwa di dalam hadis itu diterangkan bahwa keduanya itu bukan penyanyi. Mereka bersyair sebentar dan mereka bukan penyanyi. Jadi alasan yang mereka pakai yang keempat itu enggak bisa dibenarkan, yang kelima. Kemudian yang keenam, penjelasan Ibnu Hajar bahwa lawal hadis itu tidak termasuk zina, kita tidak bahas karena sudah jelas keterangan dan derajat hadis itu hasan. Kemudian yang ketujuh, bahwa Aisyah juga pernah melihat Habasyah bermain dirak. Dirak itu perisai dan pedang. Bagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Aisyah pernah melihat Nabi membolehkan, yaitu Aisyah melihat di pundak Nabi sampai kata Nabi, sudah cukup kamu melihat, kalau sudah cukup, ya sudah, kamu pergi. Hasbuki, suruh pergi. Kata mereka yang beralasan seperti di buku yang tadi itu, buku seni musik, bahwa Aisyah itu bukan hanya melihat pedang, tapi Aisyah juga melihat nyanyian di situ. Bernyanyi, orang-orang Habasyah itu bernyanyi. Ini perkataan ditambah-tambah oleh mereka yang membolehkan nyanyian itu, bahwa orang Habasyah itu sambil bernyanyi mereka bermain pedang itu. Padahal menurut penjelasan para ulama hadis tidak ada keterangan menyanyi di situ. Yang ada mereka melihat mereka bermain pedang. Aisyah melihat bermain pedang sudah. Dan bermain pedang saja tidak ada penjelasan tentang masalah mereka itu bernyanyi. Jadi ini ditambah-tambah oleh orang-orang yang beralasan tentang bolehnya musik. Kemudian yang terakhir, jadi ini semua alasan ini tidak bisa kita pakai. Alasan-alasan yang mereka pakai dasar tentang lemahnya, apa tentang bolehnya musik itu, semua alasannya lemah, tidak bisa dipakai. Nah, terakhir perkataan Ibnu Taimiyah sebelum kita masuk ke dalam masalah mafsadah, mafasid, apa yang jadi mafsadah yang akan terjadi pada orang-orang yang bermain musik. Insyaallah sebentar lagi. Sebentar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-11, fa ammal sama' alladhi syara'ahu Allah Ta'ala li ibadihi wa kana salaful ummah min as-sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim yajtami'una 'alayhi li salahi qulubihim wa zakati nufusihim fa hiya sama'u ayatillah fa huwa wa huwa sama'un nabiyyin wal mu'minin wa ahli al-ilm wal ma'rifah. Kata Syekhul Islam, adapun pendengaran, jadi kita mendengar yang, jadi mendengar yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dilakukan oleh para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mereka berkumpul padanya untuk apa, membereskan hati mereka, kemudian membersihkan hati mereka, yaitu mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita ingin bersih hati kita, ya dengarkan ayat-ayat Allah, bukan dengarkan musik. Kita mau tenang, dengarkan ayat-ayat Allah, mengingat Allah. Bagaimana dikatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan mendengarkan ayat Quran ini merupakan pendengaran yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan oleh kaum mukminin dan ahlul ilmi dan ahlul ma'rifah. Penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab fatwanya juz yang ke-11. Jadi ini bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menganggap bahwa musik itu halal sudah selesai, dan dalil-dalil yang kita pakai tentang haramnya musik sudah jelas. Jadi kita tidak perlu lagi menghiraukan kalau ada yang mengatakan itu halal dengan berdasarkan, ya kita lihat dasarnya mana. Semuanya tidak ada. Para ulama sejak dulu sudah menerangkan bahwa dasar yang membolehkan itu tidak ada sama sekali. Baik dari ayat yang membolehkan tidak ada, maupun dari hadis, semua mengharamkan. Jadi tidak ada. Yang ada ya cuma ini aja. Mereka akal-akalan mengambil pendapat dari Ibnu Hazm, Ghazali, Muhammad bin Tahir, kemudian yang terakhir adalah Yusuf Qardawi. Dan maksudul gina, saya ulangi lagi yang terakhir ini tentang mafsadatul ghina, bahwa mafsadatul ghina ada dua. Jadi bahayanya nyanyian dan musiknya ada dua. Oke, tanpa jelas saya ulangi lagi tentang mafsadah ini agar kita jangan sampai terpengaruh dengan masalah nyanyian dan musik ini. Siapapun orang yang mengatakan itu, siapapun orang yang mengatakan bahwa musik itu halal, kita jangan dengar, karena kita lebih percaya kepada penjelasan Allah, kita percaya penjelasan Rasulnya, kita percaya kepada penjelasan para sahabat dan para imam, mereka yang mengerti hadis, dibandingkan orang-orang yang sekarang yang tidak mengerti. Mereka tidak hafal Quran, mereka tidak hafal hadis, mereka hidupnya penuh dengan maksiat. Yang begitu kita mau ikut, la abadan. Jadi mafsadah ghina, saya ulang lagi yang pertama, bahwa ghina mencegah manusia dari jalan Allah. Jadi mafsadah lil qalb wa mashatur rirab. Ghina itu merusak, mencegah manusia dari jalan Allah, zina itu merusak hati dan akan membawa kemurkaan dari Allah. Kemudian perkataan Umar bin Abdul Aziz yang antum mesti ingat. Jadi yang pertama yang kita, jadi kita berperang, kata kita berakhlak yang pertama kali adalah bughdul ghina. Pertama kali kalau kita berakhlak, benci kepada nyanyian itu, benci kepada semua nyanyian, benci kepada musik. Usahakan kita benci kepada itu. Kemudian maksudnya yang kedua, bahwa nyanyian dan musik itu yusiru syahwat, akan membangkitkan syahwat, akan membangkitkan syahwat dalam hati manusia, dan ini merupakan tanda-tanda zina. Jadi mafsadah yang pertama dan kedua, dan masih banyak lagi mafsadah-mafsadah yang lain. Dengan orang bermain musik, dia akan minum khamar, dengan main musik dia akan berzina, dengan main musik dia akan berbuat maksiat. Kemudian yang terakhir, ada satu cerita yang mungkin bisa kita ambil ibrah. Cerita ini dibawakan oleh Syekh Mahmud Tahan tentang bukti bahwa wajah itu dirobah. Terjadi beberapa tahun yang lalu di Riyadh. Jadi orang ini sering ke masjid, sering sholat di masjid berjamaah. Jadi kita umpamakan si A dengan si B. Si A dengan si B ini biasa ke masjid ya, berdua. Gak lama kemudian si A ini meninggal. Si A meninggal. Dia orang yang salah, tayyib, sering baca Al-Quran, ya, sering mengaji dan lain-lain sudah. Ada satu yang kurang, di rumahnya itu ada alat-alat musik. Di rumahnya ada alat musik. Dia meninggal, si A ini meninggal. Kemudian si B bermimpi. Si B temannya ini bermimpi. Dia bermimpi dinasehati oleh si A. Tolong, saya minta tolong kepada kamu, nasihati keluarga saya, supaya dia mengeluarkan semua alat musik dari rumahnya. Jangan lagi dia dengarkan musik, karena aku mendapatkan azab di kubur. Dalam mimpi ini, mukaku hitam. Kemudian sudah malam pertama dia tidak hiraukan. Malam kedua datang lagi, begitu lagi, tolong kasih tahu keluarga saya bahwa saya diazab sekarang ini. Ini orang salah. Malam kedua seperti itu. Malam ketiga saya minta tolong kok dimarahi dalam mimpi. Kamu seorang teman yang dekat dengan saya, kenapa kamu tidak nasihati keluarga saya? Setelah malam ketiga itu dia datang ini. Dia ceritakan kepada keluarganya bahwa bapak kamu yang meninggal itu, yang sudah meninggal, dirubah wajahnya dengan sebab ada alat musik. Kamu keluarkan, dipatahkan oleh anaknya. Alhamdulillah anak itu taat, sami'na wa ata'na, nasihat dari si bin. Dipatahkan semuanya malam keempat dalam memakai baju putih bersih mukanya, dengan sebab sudah dikeluarkan semua alat-alat musik itu. Nyanyian itu sudah tidak dengarkan lagi oleh anaknya. Taubat semuanya. Ini yang terjadi. Dan yang terakhir lagi, ada juga seorang yang dikatakan oleh Syekh Mutahan, seorang tukang sembelih. Dia biasa keluarganya itu musik. Kemudian terakhir, setelah dia dapat nasihat bahwa musik itu haram, nyanyian itu haram, dia menangis setiap hari, siang dan malam, tidak berhenti. Di depan anak-anaknya dia menangis. Sampai keluarganya bingung, kenapa engkau menangis? Wahai Syekh, kenapa engkau menangis? Apa dia? Aku minta kepada engkau satu permintaan. Apa? Yaitu kau keluarkan alat-alat musik ini. Sebenarnya pada kamu, fikum illati wa fikum dawa'i. Pada kamu ada penyakitku, dan pada kamu juga ada obatku. Artinya kalau kamu melaksanakan ini, sudah aku sembuh. Dia menangis setiap hari. Karena sudah tahu bahwa hukum zina, hukum musik itu haram. Dia menangis. Akhirnya di anaknya melihat seperti ini setiap hari, itu artinya semua dipatahkan. Akhirnya dia mengatakan, saya sembuh sudah, penyakit saya sembuh, saya bertobat kepada Allah. Tidak lama, sebulan kemudian dia meninggal dalam keadaan yang baik, dijauhkan semua alat-alat musik itu. Makanya kita berusaha, kita juga menjauhkan. Jadi bukan masalah yang ringan. Sudah ada bukti yang menyampaikan kepada kita, yang menciptakan kepada kita ini seorang yang sikat, seorang yang salah, seorang yang baik, bahwa itu terjadi. Dan Ibnu Qayyim juga mengatakan begitu. Kalau seandainya tidak dirobah wajahnya di muka bumi ini, akan dirobah di kuburnya. Perkataan Nabi benar, as-sadiqul mashduq. Sampai di sini saja dulu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, yang saya sampaikan ini menjadi peringatan bagi kita. Jadi kita tidak menganggap masalah ini masalah yang mudah, masalah yang remeh. Dan insya Allah, kalau ditakdirkan Allah, saya juga ingin menuliskan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena saya anggap masalah ini masalah penting. Dan para ulama sudah banyak yang tadi sudah saya sebutkan, ada 22 kitab sampai 25 kitab yang menerangkan tentang zina itu haram. Yang terakhir itu ada buku kecil yang mengharamkan tentang zina, nyanyian yang dikarang oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dia katakan al-i'lam bi anna al-azfa wal ghina haram. Dia penasihat di Masjid Nabawi. Dia terangkan pengumuman kepada semua orang, diumumkan bahwa musik dan nyanyian itu adalah hukumnya haram. Jadi tidak ada yang menganggap bahwa itu mubah, tidak ada. Jadi kita berhati-hati, bahayanya berat bagi kita. Baik bahaya bagi hati kita, bahaya bagi keluarga kita, bahaya juga nanti di kubur maupun di padang mahsyar. Wal-i'adzubillah. Kita berdoa kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita diampunkan dan kita bertobat kepadanya, dan kita diberikan rasa takut kepada Allah SWT. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi'asma'ina wa abkarina wa quwatina ma'ahaytana, waj'alhu al-warisa minna, waj'al fa'arana ala man zaramana, wa ansurna ala man a'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alayna man la yarhamuna. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.